suami datang capek-capek kan, ya Allah. Terus, kalau orang mau capek ini benar-benar teman-teman debu, kalau orang matahari setiap hari, terus. Jalan dari rumah belok, pulang mata sisi, benar memang capek. Kadang-kadang kita bisa bikin kelek mata kita kan, istri dan anak kita lagi, kan gitu kan. Lama-lama ya, udah capek, udah berharap, gimana Pak? Gitu. Tapi kurang sedikit nih. Harusnya dalam ini kurang ini kurang ini gitu. Makanya enggak salah lagi kita masak harus. Itu sekali kita masak. Ada dialog canda Rasul, kitab canda Rasul. Makanya kalau dia Nabi enggak pernah bercanda, ini banyak juga ikhwan kalau kita jawab pakai bercanda. Nabi itu canda, canda. Canda Rasul itu kepada apa kepada Aisyah. Ketika Nabi datang kepada Aisyah, Nabi berkata, ya Aisyah, mada tabarina li? Wahai Aisyah, apa yang kau masak untukku? Kata bahasa Aisyah surma makan. Maka Aisyah pun tersenyum sambil berkata, tidak ada yang memasak ya Rasulullah. Karena kan kau tidak masih makan. Itu Aisyah tuh. Senyum, makanya kadang-kadang ibu-ibu suka ngiri. Suami saya namanya rumah Eropa. Rasul. Ya Aisyah di pas numero wajar kali kasih nafsu senyum. Jadi kurang 5,000 dimaki 2 minggu. Apa kata Rasulullah? Apa yang kau masak Aisyah? Kata Aisyah, tidak ada yang kau masak ya Rasulullah. Karena kau tidak memberikan sesuatu kepada aku. Ada juga, salah apa? Ada setiap ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Maka baca Rasulullah semua kalah. Nabi musuhnya sudah berkata, juga makanan terbaik. Ada yang tidak suka makanan terbaik. Mana sih ngomong. Jadi kita jangan tidur-tidur amat makanan terenak. Enak nih, bos. Berut, Allah. Dari pagi, membulang materi-materi. Ya, subhanallah, enaknya makanan, Masya Allah. Cuma, jarang ini, berusia ini, ya Allah. Cuma kawin lagi. Subhanallah. Baik, yang berikutnya, Ustaz pernah kejadian di Jakarta Tangerang. Seseorang guru ngaji agama yang meninggal selama 20 tahun ternyata mayatnya masih kotor. Gimana menurut Ustaz yang mana ini? Tiwas, Allah akan haramkan bumi untuk memakan bangkai orang yang beriman yang hafal Quran. Itu ada yang bisa seperti itu. Maka ketika terjadi banjir di Mekah, ada di Madinah, di tempat kaki putih dan bersih. Berkhilaf ulama sebagian mengatakan kakinya Umar bin Khattab. Subhanallah. Jadi Allah akan muliakan buat orang-orang hafal Quran. Ya, dan beberapa orang-orang alim lain, alim lain, Allah Mustahil. Karena mungkin diharapkan untuk makan bakal mereka. Subhanallah. Ya, mungkin saja. Mungkin saja Allah Mustahil. Bagaimana kedudukan ketaatan orang tua dan mertua sudah disampaikan tadi. Setelah menikah, istri taat dengan suami. Bagaimana istri taat dengan orang tua? Istri wajib taat dengan orang tua, tapi tidak menyalahkan aturan main suami gitu. Jadi kalau dibilang mutlak meninggalkan orang tuanya ya salah lagi. Karena sejak dia menikah, dia harus mengerti bahwa suaminya ini telah membelinya dengan mahal. Dan orang tua itu telah menikah kan juga mengatakan akah juga wazawaj juga maktub pada alam ma'am Allah bikin di bulan, bikin di bulan di mahal pun atau alwin anda aku telah nikahkan kamu dengan anakku dengan mahal pun orang tua telah menerahkan kepada suami maka suami menjadi robot dunia, Tuhan di dunia sampai Nabi mengatakan kalau boleh manusia menyembah manusia kalau boleh kalimatnya manusia menyembah manusia akan kuperintahkan istri menyembah suaminya. Suami jangan nampak tapi sini sembah kita. Ini satu contoh. Kalau diberikan kinayah pikiran bahwa suami bisa disembah bukan berarti suami jadi Tuhan ya salah. Amsal sesuatu yang disembah sama Bapak. Sabab Rahman Rahim penuh cinta kasih pemaaf Allah yang maha pemaaf. Allah penuh cinta kasih Allah. Maka seorang suami gampang memaafkan. Seorang suami gampang maafkan istrinya. Kalau dia berbuat salah, karena istri pun seperti tulang rusuknya bengkok. Jangan kau pasangkan. Kau mengerti agama baru sebulan, kau pengen istrimu paham baru sehari ini tidak bisa.

mulai kita merugikannya. Nah sekarang timbulkan satu maklum untuk mereka. Maka dakwah yang paling baik, jadilah anak untuk orang tua. Jangan jadilah guru buat orang tua, jadilah anak buat orang tua. Seperti orang tua kepada anak, jadilah orang tua, jadilah teman buat anak. Jika yang ada keharmonis dalam sholat dialog, enggak menjatuhkan eksistensi kita sebagai orang tua kalau bertanya kepada kembali, dan enggak menjatuhkan derajat kita sebagai pemimpin direktur satu perusahaan kalau kita cium tangan orang tua. Tunduk kembali, rangkul, gapai kemuliaan. Jadi Allah, ini sahabat dua orang tua kita seperti ini, insyaAllah. Allah besar. Ini yang terakhir. Islam sudah sempurna. Satu hak Islam sudah sempurna. Ini pertanyaan buat aku nih. Jauhnya lagi. Rasul berkata, urusan dunia tahu apa tidak kontradiktif. Rasul berkata, urusan dunia lebih jauh. Oh iya. Kan kita bicara agama, bukan bicara dunia. Maka di dalam Islam ini mengatakan wallahu a'lam bishawab. Itu ilmu. Ya. Ketika kita ngomong agama mengatakan wallahu a'lam, wallahu wa rasulahu a'lam, itu ilmu. Allah dan Rasul lebih mengetahui. Tapi kalau urusan dunia enggak bisa kita bilang wallahu wa rasulahu a'lam. Abu, saya bertanya sama ibu, di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Ahqaf itu ada tafsir yang menjelaskan bahwa Nabi berdialog dengan Abu Lahab. Itu dalam wallahu a'lam. Pantes, saya belum pernah baca Allah wa rasulahu a'lam. Sahih itu jawaban. Jangan menurut saya jangan dosa dah. Jadi kita berdoa Allah. Itu bu agama ilmu. Tapi kalau orang nanya bu bikin sayur jagung pucung itu mana? Oh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasul tak pernah makan sayur jagung pucung. Jadi urusan dunia itu kembali ke esen. Jadi seperti itu. Pak, nah ini kira-kira bau kunci 15, kunci 16 Allah wa rasulullah. Dulu gak ada lama. Jadi gak bisa ada kira. Sorry, ini benar yang ada tulis, benar yang jadi ya. Nabi mengatakan urusan duniamu adalah milik betul, dunia. Tapi kalau kita bicara akhirat tidak. Karena kalimat al-yawm akmaltu lakum dinakum. Kalimatnya din, agama. Agama jangan ditambah, jangan dikurang. Alah. Kakak bilang, cukup sudah ini ya, seperti itu. Maka jangan ditambah, jangan dikurang. Tapi orang akhir waktu itu mengatakan Allah ma'um nabi kumpul lasyik atas roh. Bukankah kau umat Muhammad yang telah mengajarkan segala sesuatu, bahkan sampai ke cebok pun diajarkan. Jadi, kalau memang ada contohnya, ya sudah. Jangan dibikin-bikin. Ya, Allah misalkan. Yang kedua, bersedekah untuk orang tua yang sudah meninggal. Bila anak ada meninggal, putus amalannya kecuali tiga perkara. Aiyah, ini pun hadis sahih. Ya. Yang perlu kita pahami dalam agama. Yang pertama dikatakan bahwa agama ini asalnya haram sampai datang contoh. Sehingga nanti ada beberapa amalia yang terkesan kontradiktif. Tidak mata itu ada yang kuasa amal tidak bisa. Kalau meninggal anak ada sekali soal ibadat bukhari, putus semua hubungan kecuali tiga. Sedekah dia waktu hidup, ilmu yang bermanfaat, dua anak yang soleh. Baik. Ini tafsiran dengan dua anak yang soleh di sini, ya, dengan contoh Nabi tadi. Karena kalau sudah kita bicara contoh, kita mengatakan pengkhususan untuk korban dan sedekah berbuat baik kepada dua orang tua. Dengan dalil yang mengatakan bahwa al-jazaul ihsan ila ihsan. Bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan? Al-jaza ijin amal, balasan tergantung perbuatan. Ayat mengatakan alaisa lil insani illa ma sa'a. Bukankah manusia dapat hasil dari usahanya? Anak adalah usaha orang tua. Wallahu a'lam. Kan adanya contoh tadi, ya. Jadi kemudian yang ketiga, apa batas berkata kepada orang tua yang tidak menjerumuskan kepada perbuatan syirik? Ini yang dianggap oleh para dai sementara praktek terbukti kepada orang tua yang sering contoh membangun kuburan orang tua kemudian melacurkan diri untuk membantu orang tua saya. Inna Allah ta'ala layak balik ilah ta'ala. Allah itu baik cuma menerima kebaikan.